perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang kujambakan ternyata bukan hayal. Kembali lagi pertemuan yang kuimpikan. yang ku dambakan.